pada diri ini. Apakah aku bermimpi lewati kisahku yang hanya melara menyedihkan. Biarlah semua ini akan berlalu pergi. Harapanku telah layu kini, meninggalkan penghujung hariku yang sedih. Dahulu